mungkinkah dia mengasihi Allah yang tak dilihat di depan mata. Sombong, egois, tak pemarah. Bila orang berkata, aku mengasihi Allah, tapi saling membenci, dialah pendusta. Mata saja.